Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum 4C. Lah yo ngono to rek. Koye salam yo salam bae joget-joget ngono to. Ibu nggih? Ibu nggih? Kabarnya baik kan 4C? Sip ya. Sip ya. Oke, okay, okay. Kali ini langsung aja bareng New Palapa. Teman yang ke. Jangan kau tanamkan cinta noda hitam, hanya membuat penyesalan. Lebih baik pun. Sekali lagi dong kasih tepuk tangan.